Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabkun. Yang artinya adalah, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Ayat ini tampak jelas kemampuan Al-Quran mengungkapkan secara detail tentang gejolak perasaan jiwa manusia. Mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang telah mendustai dan membohongi ayah, dan perbuatan makar terhadap adik dengan cara melemparkan adik ke dalam sumur. Padahal mereka tahu sang ayah sangat mencintai adiknya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan sangat mengkhawatirkannya. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada sang ayah. Setelah mereka bermusyawarah, kita akan menunda untuk menjumpai ayah sampai sore hari, sehingga dalam gelap itu perasaan yang tampak pada wajahnya disebabkan dengan tekanan bohong tidak akan nampak. Maka ayat ini sekali lagi mengajakkan kepada kita, banyak orang yang melakukan kedustaan di siang hari. Dia datang begitu orang sholat, dia datang dengan wajah yang sedih-sedih, menangis-nangis, dengan menyatakan aku melakukan begini dan begini, padahal yang dilakukannya itu adalah kedustaan. Di sini ayat yang kita kaji adalah satu sosok kedustaan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok, kemudian mereka akan datang kepada orang lain yang dizoliminya tadi dengan bentuk menangis dan menangis. Akan lebih luas lagi paparan yang kita singkat, yang kita bahas ini oleh Ustaz Karim, Ustaz Fazrul Haq, dan Ustaz Ardiansyah. Kami silahkan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Safiar. Ayat ini memang sangat singkat. Allah berfirman, Waja'u abahum isya ayyabukun. Ini adalah menandakan kesedihan Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi di sini dibahasakan dengan yabukuna dengan jama'. Nah, untuk itulah Al-Quran di sini ingin mengungkapkan bagaimana perasaan jiwa seluruh gejolak yang dialami Nabi Ya'qub alaihissalam dan bersama saudara-saudaranya. Jadi yang yabukuna di sini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka menangis melaporkan kejadiannya itu kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi mereka datang pada sore hari, dan kedatangan mereka pada sore hari itu sudah memang mereka musyawarahkan. Sehingga kenapa datang sore hari? Karena mereka ingin menutupi wajah mereka dari segala gejolak-gejolak ataupun perasaan yang tampak pada wajah mereka. Memang apa yang mereka perbuat itu akan nampak gejolak wajah dari mereka tersebut. Untuk itulah mereka masih merekayasa lagi supaya ini tidak ketahuan, maka sore harilah mereka datang. Ini adalah menunjukkan seorang anak atau beberapa anak berkumpul untuk mendustai ayahnya, untuk mendustai orang tuanya. Ini juga banyak sekali terjadi pada zaman sekarang ini. Sudah banyak kita lihat bagaimana seorang anak ingin meminta sesuatu tidak diberikan, sehingga ketika sholat ibunya dia menyiram ibunya bukan dengan air dingin tapi dengan air panas, sehingga ibunya itu sangat merasakan kesedihan-kesedihan tersebut. Banyak sekali kedustaan, kebohongan itu sehingga anak itu menjadi anak yang durhaka. Maka kalaulah seperti ini kejadiannya, sebetulnya untuk apa dipertahankan? Untuk apa mereka berbuat seperti itu? Disebabkan satu hal, karena hati mereka itu sudah tertutup, tidak dapat lagi petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena mereka yang menutupnya sendiri, disebabkan oleh emosi mereka, disebabkan oleh rasa dengki mereka, disebabkan oleh hasud mereka. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan hati mereka itu tertutup sehingga tidak nampak lagi kebaikan. Kalaulah seandainya orang tua itu tidak ada, mungkin kita tidak akan jadi seperti ini. Begitu disekolahkannya, diusahakan bagaimana untuk menempati pekerjaan, baik itu di instansi pemerintahan ataupun tempat lain, tapi banyak kenyataan setelah anak itu berhasil, seakan-akan merasakan keberhasilan itu tanpa orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Dari sisi ini nanti insyaallah akan dijelaskan lagi oleh Ustaz Ardian Sang. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Kalau kita melihat apa yang diadegankan oleh saudara-saudara Yusuf ini merupakan sandiwara atau sinetron yang kita lihat di televisi hari ini. Ya, betapa mereka berpura-pura menangis seakan-akan mereka begitu bersedih. Nah, ini adalah suatu sikap yang tadi sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, narasumber sebelumnya, bahwa adalah sesuatu sikap yang mereka tunjukkan untuk menarik simpati dan permohonan maaf dari ayahnya, atau supaya ayahnya tidak marah dan tidak menghukum mereka. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidaklah benar adanya, dan mereka lah sebenarnya pembunuh Nabi Yusuf. Kalau menurut anggapan mereka, kalau mereka telah membunuh Nabi Yusuf, padahal Allah Subhanahu wa taala memelihara nabinya. Bisa jadi juga tangisan ini muncul atas dasar rasa takut, sehingga mereka sebelum dimarahi oleh ayah mereka, mereka menangis duluan. Seperti juga kiranya anak ya, yang ketika dia melakukan suatu kesalahan, kemudian dia menangis supaya ibunya atau ayahnya tidak marah kepada dirinya, atau karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Tapi tangis yang ada atau yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf yang disebutkan di dalam ayat ini adalah tangis berpura-pura. Berpura-pura bersedih, berpura-pura dan merupakan sandiwara dari apa yang telah, untuk menutupi apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mengapa kita katakan demikian? Karena mereka tidak akan pernah bersedih dengan terbunuhnya atau dengan perginya Yusuf alaihi salam. Bahkan mereka nanti akan dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya, mereka begitu sangat senang ketika Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka, agar perhatian, kepedulian ayah mereka tercurahkan kepada mereka dan tidak semata-mata kepada Yusuf. Ada keirian dan kedengkian yang begitu merasuk di dalam diri mereka. Nah, inilah penyakit hati yang sungguh sangat berbahaya. Di dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak berbuat hasud, dengki, dan bahkan Al-Qur'an sendiri telah mengingatkan bahwa kita jangan pernah dengki, karena kedengkian itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Bahkan kalau dia sadar atau dia tidak dengki, maka dia tidak akan melakukan itu. Nah, itulah yang kita saksikan, betapa kedengkian, kebencian itu sudah sangat merasuk di dalam diri orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Mengapa? Karena kebencian mereka terhadap bangsa Palestina, kebencian mereka terhadap umat Islam di Palestina, dan kebencian mereka terhadap Hamas yang berada di Gaza, dan pejuang-pejuang Islam yang mempertahankan tanah mereka, ya, membuat mereka menjadi dengki, ya, berbuat kejam dan biadab yang itu terkadang kalaulah mereka sadar, mereka tidak akan pernah mau melakukannya. Kita ketahui bahwa pemimpin-pemimpin Israel pun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang mereka lakukan, serangan terhadap Mavi Marmara, dan begitu juga kepada bangsa Palestina yang ada di Gaza. Tentu perbincangan tentang Palestina adalah perbincangan yang sudah banyak dibahas oleh para ulama kita dahulu, dan kita tidak pernah ragu bahwa penjajah sebenarnya, teroris yang hakiki di dunia ini adalah orang-orang Yahudi dan seluruh sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa yang bersekutu dengan orang-orang Israel itu. Nah, kembali kita kepada ayat ini, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang saudara-saudari Yusuf terhadap mereka dan kemudian mereka menangis, ini benar-benar adalah suatu sandiwara yang mereka perbuat untuk mendapatkan iba, belas kasih daripada ayah mereka, sehingga ayah mereka tidak menyadari ya bahwa sebenarnya mereka melakukan itu semuanya dengan sengaja, bukan tidak dengan sengaja. Baiklah, mungkin itu tambahannya Ustaz Sofia. Ya, terima kasih kami utarakan kepada kedua Ustaz, Ustaz Ardiansa dengan Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat yang singkat ini, surah Yusuf ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepura-puraan ataupun kedustaan dari saudara Nabi Yusuf ketika telah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka bersepakat dengan datang menghadap orang tuanya pada sore hari. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan bentukan orang yang pada sore hari dengan melaporkan kejadian-kejadian ini adalah simbol kedustaan. Marilah kita jauhi kedustaan dalam hidup kita, karena dusta itu akan menggugurkan amal ibadah kita. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar, dampingin Ustaz Fajrul dengan Ustaz Ardiansa, mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.